Bismillahirrahmanirrahim. Tentang al-muraqabah. Telah disebutkan nam kemarin al-muraqabah wajhan. Anda Rahman. Al-muraqabah wajhan. Anda Rishi. Nu'man. Bahasa Arabnya ya, Bang. Anturaqib. Nama ayu raqib Allah Subhanahu wa taala. Kan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Umar. Inna Allah raqibun alaik, wasni Allah senantiasa mengawasi dirimu. Ad-dalil ala anna Allah subhanahu wa ta'ala na'am raqibun alayna. Ad-dalil inda yanu bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Inda kallahu ala kulli syai'ir raqiba. Inda inna rabbaka labil mirsad. Dari anda anjuk dalilnya Allah mengawasi kita. Rafi. Ya la mukhadal ayun ma tukhfi sudur. Abdullah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama. Anda Hamzah. Banyak sekali. Aywa. Ma yakunu min najwa. Inna Allah bikulli syai'in alim. Taib. Di surah Al-Mujadilah ayat 7. Demikian pula telah kita sebutkan kemarin tentang firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dalam surah Al-An'am ayat 59 tentang zulumat, kegelapan apa saja itu, Anda lihat saya sebutkan kemarin Abdullah. Anda ataslah kegelapan apa saja. Ada yang menyebutkan Imam Al-Zulmatul Layl, kegelapan malam. Al-Zulmatu As-Sahab Al-Mutaraqim, kegelapan awan yang bertumpuk-tumpuk. Al-Zulmatul Matar, kegelapan hujan. Dalam kondisi hanya mendung demikian itu mengandung hujan, bagaimana gelapnya. Demikian pula Zulmatu Al-Ma wa Zulmatul At-Tin, kegelapan air, kegelapan tanah. Jadi ada kegelapan malam. Rasidin mas, ada kegelapan malam. ada kegelapan awan, kegelapan hujan, kegelapan air, dan kegelapan apa? Tanah. Allah sebutkan dalam surah As-Syu'ara ayat 218 dan seterusnya, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Bertawakallah kalian kepada Allah, Ia Maha Perkasa lagi Maha Pengasih atau penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, Allah melihat dirimu dalam kondisi engkau bangkit, yaitu melakukan salat. Ketika salat, Allah melihat kita. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga perubahan dari kondisi qiyam menjadi sujud bersama orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam kondisi seorang salat di mana yang paling utama ketika posisi berdiri, di antara yang paling utama adalah tulul qiyam, sebagaimana hadis Jabir rawahu Muslim, afdhalus shalah tulul kunut, seutama-utama salat adalah yang lama atau yang panjang berdirinya. Ini dari sisi hai'ah. Namun kondisi menekan diri kepada Allah SWT itu yang paling bagus ketika sujud. Aqrab ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajid fa akhirid du'a. Seorang hamba itu dekat dengan Rabb-nya tatkala dia sujud, maka hendaknya perbanyak doa. Dari situ tidak ada pertentangan mana yang lebih utama antara berdiri dengan sujud. Secara keumuman berdiri, semakin lama berdiri, semakin banyak bacaan yang dibaca, semakin utama. Tapi kondisi tatkala seorang hamba tunduk di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling utama. Oleh itulah hendaknya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya dengan melakukan salat. Demikian pula Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 16 dan seterusnya, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang hati-hati mereka itu bisikkan. Bisikan hati, detakan hati kita, Allah itu mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi urat-urat yang di leher kita ini sangat dekat dengan kita. Ketahuilah Allah jauh lebih dekat dari itu. Bukan berarti di sini sebagaimana pemahaman orang-orang hululiyah bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, tidak. Kalau ada orang Arab menyatakan sirna wal qamar ma'ana, kami berjalan dan bulan bersama kami. Kalian jalan seakan-akan bulan itu mengikuti kita, ya enggak? Kita berjalan seakan bulan itu terus mengikuti kita. Dan demikian pula sirna wan nujum ma'ana, kami berjalan seakan bintang-bintang itu bersama kami. Bukan berarti di situ bulan bersama kita. Nah, bersama kita, menyatu dengan kita, tidak. Maksudnya Allah senantiasa mengawasi kita dalam lingkup kekuasaannya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani al-yamini wa anish-shimani qa'id. Tatkala dua malaikat di samping kanan dan di samping kiri senantiasa menulis, malaikat yang duduk menulis seluruh perbuatan kita, amalan kita ditulis oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada pelafatan dari suatu ucapan kecuali ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan hadir. Jadi ucapan kita, perbuatan kita ini senantiasa ditulis oleh malaikat. Dengan itulah seorang hendaknya tidak mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata yang benar. Wa qulu qawlan sadida, hendaknya ucapkan ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Nah, tidak usah balik fakta. Ucapan kata yang benar. Qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian dalam mengampuni dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah Rasulnya, sungguh dia beruntung dengan keuntungan yang sangat besar. Wa ja'a sakratul maut. Datang nanti sakratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah kematian yang kalian itu lari, takut dengan kematian. Iya benar, kita semua takut dengan kematian, benar. Kalau besok mati siapa enggak? Nah, senantiasa kita takuti. Wa nufikha bis-suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiupkan juga sangkakala oleh malaikat, dan itu akan datang juga. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Kemudian datang masing-masing jiwa itu akan digiring oleh satu malaikat yang menggiringnya dan juga satu malaikat sebagai saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau dalam keadaan lalai dari perkara ini. Fakashafna anka ghita'ak. Kami akan buka, nam tutup dari matamu. Fabasauka al-yawma hadid. Maka pada hari itu mata betul-betul bisa melihat dengan tajam. Nah, dari sini menunjukkan bagaimana seharusnya kita beramal, berbicara, karena nanti pada hari kiamah kita semua akan melihat tulisan-tulisan kita. Jadi apapun perbuatan kita, ucapan kita, ini malaikat senantiasa mengawasi. Nah, teruskan Ibrahim. Apa yang tadi? Qala qarinu hadza ma ladayya atid. Jadi qarin di sini malaikat. Orang ini adalah melampaui batas dari dunia. Allah mengatakan alqiya fi jahannam kullu kafarin anid. Lemparkan dalam neraka jahannam. Ya, mereka ini senantiasa ingkar, membangkang, keras kepala. Nah, manai lahir mudim nam murid, senantiasa apa menghalangi, tidak mau berbuat kebaikan. Manai lahir mudad melampaui batas, murid ragu-ragu. Nah, Allah sebutkan di sini dalam surah Qaf, hendaknya bisa dilihat terjemahannya. Nah, kalau memang belum bisa menerjemahkan bahasa Arab, lihat terjemahannya. Itu akan tadabbur. Bagaimana nanti juga syaitan berlepas diri. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ini qarin, syaitan yang menyertai kita. Setiap hari menyertai kita. Ma adghaituhu, saya tidak menyesatkannya. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia sendiri dalam keadaan sesat dan jauh dari kebenaran. Qala la takhtasimu ladayya. Jangan kalian itu berselisih di sisi kami. Qaddamtu ilaikum bil wa'id, dan telah didahulukan janji Allah Subhanahu wa taala akan datang. Enggak usah berselisih. Coba kita lihat antara kita dengan qarin kita, jin yang senantiasa menyertai kita, jin kafir ini. Itu akan bermusuhan. Nah, kami tidak menyesatkan wahai Rabb. Tapi dia sendiri yang sesat. Padahal jin itu juga mengarahkan kepada apa? Jin kolin kita yang menyertai kita mengarahkan untuk berbuat kesesatan. Tapi nanti pada yaumul kiamah dalam keadaan bermusuh-musuhan. Al-akhilla yama idzin ba'dhum li ba'din adu illal mutakun. Kekasih-kekasih ketika di dunia saling kasih sayang. Mungkin teman-temannya juga saling kasih sayang, saling bersatu. Sebagian lain menjadi musuh. Kecuali orang bertakwa, ini tidak jadi musuh. Ya, walaupun di dunia dalam keadaan bersama-sama melakukan kemaksiatan bersama-sama, bersatu padu. Tapi nanti yaumul kiamah dalam kondisi bermusuhan, saling menyalahkan satu dengan lain. Dan itulah hendaknya kita senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah senantiasa mengawasi kita. Para malaikat terus, bahkan telah disebutkan akan didatangkan tisan tisanina sijilan kullu sijilin madal basar. Datangkan 99 lembaran. Masing-masing lembaran ini sejauh mata memandang. Itu isinya semua kejelekan. Jadi berapa banyak kejelekan kalau satu lembaran aja sejauh mata memandang itu nilainya sudah berapa? Berapa kejelekan? Apalagi jumlahnya 99 lembaran. Semua isinya kejelekan. Sekali ditambahkan kepada orang tersebut, apakah engkau memiliki kebaikan? Sudah putus asa. Saya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Man kana ya'budu al-qamar fayattabi' al-qamar, wa man kana ya'budu as-syams fayattabi' as-syams, wa man kana ya'budu at-tawaghit fayattabi' at-tawaghit. Barang siapa yang menyembah bulan, maka hendaknya mengikuti bulan. Kelompok manusia semua mengikuti bulan. Rombongan mengikuti bulan. Barang siapa yang menyembah matahari, maka hendaknya mengikuti matahari. Kerombolan manusia yang banyak jumlahnya mengikuti matahari. Siapa yang menyembah para tauhid? Nah, ini banyak tauhid, banyak mengikuti para hukam, mengikuti orang yang zalim, mengikuti para syaitan, mengikuti iblis. Maka hendaknya mengikuti tawahid, mereka rombongan. Ada yang mengikuti iblis, ada yang mengikuti pemimpin yang sesat, ada yang mengikuti berhala-berhala. Kondisi tidak bisa menipu hari itu. Akan mengikuti. Kalau di dunia mungkin saya tidak menyembah berhala, saya tidak menyembah tawahid, masih bisa. Yaumul kiamah al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka, dibungkam sudah. Kalimuna aitihim, dan tangan-tangan mereka itu yang akan ngajak bicara dengan kami. Watashadu arjuluh mimma yaksibun, dan kaki-kaki mereka itu akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Segala sesuatu, bahkan mungkin tembok yang diam ini, menurut pandangan kita, nanti yaumul kiamah akan menjadi saksi. Telah lewat penyebutan fa innahu la yasma sadal muadzin jinnan wala insun wala syai larad wala yabis illa syahida bihi yaumul kiamah. Tidak ada yang mendengar lantunan suara muadzin, baik itu jin, manusia, segala sesuatu yang basah ataupun yang kering. Semua akan jadi saksi. Mungkin tanah yang digunakan di situ untuk kemaksiatan akan jadi saksi juga, ataupun segala macam yang lainnya. Jadi tidak akan bisa mengingkari. Sekali lagi, maka hendaknya kita berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taibillahu nasallahu.